Nanti mau di tangan ada yang nurutin ya, Mas. Sudah cantik, suaranya bagus, bertalenta lagi. Kepanasan ya, Nak ya? Banget. Makasih, Jihan. Sukses ya, ya untuk kalian.